ngejar laki-laki lain. Buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kelam? Kalau memang sudah mendapat laki-laki lain, untuk apa sih tuak manis kau suguhkan untuk dirimu? Sementara kasih sayang yang ku berikan engkau anggap untuk membayar utang cinta yang ku pinjam. Kalau belum lunas, mengapa tak menagih lagi? Mengejar laki-laki lain, buat apa?